mantap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah, kesyukuran yang tiada terhingga kita haturkan kehadirat ilahi rabbi. Pada saat sekarang ini kita dapat menunaikan puasa dengan penuh hikmah karena Allah semata, dengan harapan kita semua tergolong hamba Allah yang paling bertakwa. Selawat seiring salam mari kita sampaikan dan kita hadiahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak nantinya. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita ayat demi ayat. Kita awali pada surah Al-A'raf ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaithanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Dia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya, dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini menggambarkan kepada kita, sebelum Allah meminta agar kita tidak terperdaya oleh setan, terlebih dahulu dia menyediakan prasarana dan perangkat kehidupan agar kita tetap ingat bagaimana sikap setan terhadap ayah kita Adam alaihissalam. Kata fitnah pada dasarnya adalah cobaan, ujian yang digunakan untuk menyembut suatu pengaruh buruk yang lebih dahsyat dari pembunuhan. Namun apakah setiap manusia gagal dalam setiap cobaan? Tentu saja tidak. Manusia dapat berhasil atau gagal. Jika berhasil, maka fitnah itu lebih memberi kebaikan, dan jika gagal, maka akan berdampak buruk baginya. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana begitu Allah Subhanahu wa taala melukiskan dan menggambarkan dalam firman-Nya ini, di mana setan selalu berusaha menipu dan mengajak dengan bujuk rayuan agar umat Islam selalu mengikuti pada jalannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat ini menyatakan, "Aulia asyayatina aulia alilladzina la yu'minun." Setan itu kami jadikan adalah pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Dengan harapan puasa kita ini dapat menjauhkan diri kita dari belenggu setan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya didampingin Ustaz kami, Ustaz Fajrul Haq. Kami silahkan Ustaz untuk memaparkan ayat suci Al-Quran yang kita bahas ini, Ustaz. Ya. Allah berfirman di sini mengingatkan Nabi Adam, la yaftinannakumus syaitan. Ini asal katanya ini adalah kata fitnah. Fitnah pada dasarnya adalah cobaan ataupun ujian. Ini digunakan adalah untuk menyebutkan suatu pengaruh buruk yang lebih dahsyat dari pembunuhan. Maka dibahasakan la yaftinannakumus syaitan. Ketika seseorang di bulan Ramadan ini tidak melaksanakan perintah Allah, contohnya tidak berpuasa, berarti dia ini sudah membuat pengaruh buruk pada dirinya, yang mana pengaruh buruk itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya lebih kejam apa? Lebih dahsyat pengaruhnya ketika seseorang itu tidak melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dibahasakan di sini adalah la yaftinannakum. Sebetulnya banyak bahasa Arab yang lainnya sepiar yang menunjukkan hal-hal yang sesuai dengan apa dari pengaruh baru tersebut. Contohnya satu la yaghurrannakum. Artinya ini asal kata dari gurur. Orang yang selalu gurur atau tertipu. Nah, begitu. Disebabkan apa? Mungkin dari kesombongannya, dari sebab dia mempunyai ilmu lebih banyak, seakan-akan dia dapat menguasai dan mengontrol. Tapi ingatlah, ketika kita diajak Allah, diwajibkan kita untuk berpuasa untuk kepentingan kita, maka kita harus menjalankan perintah itu walaupun kita belum mendapatkan hikmah yang sesungguhnya. Maka dibahasakan ini, Ustaz, la yaftinannakumus syaitan. Artinya ini bisa jadikan juga artinya fitnah, bisa juga artinya azab. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Hindarilah fitnah. Artinya hindarilah azab, yang mana azab itu tidak hanya mengena kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi orang-orang yang tidak berbuat juga akan terkena. Nah, itulah dia. Buktinya ketika seperti kaum Lut, Allah mengingatkan, wahai Nabi Lut, pergilah kamu sekarang, karena sebentar lagi waktu subuh akan datang, dan waktu subuh itu akan aku turunkan azabku kepada orang-orang yang tidak mengindahkan perintah. Pergilah semuanya kaummu yang apa, kecuali istrimu, karena istrimu itu adalah termasuk orang-orang yang mengumbar fitnah. Maka ketika seseorang itu mengatakan berbuat hal yang tidak seirama, seimbang dengan hukum Islam, disinilah artinya sesuai dengan ayat Al-Quran ini, la yaftinannakum. Artinya selalu mereka itu tertipu oleh tipu daya setan, sehingga mereka inilah sebetulnya yang mendapat fitnah. Mereka inilah yang sebetulnya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz Sapir? Sebagaimana ayat selanjutnya itu, kama akhraja abawaikum minal jannah. Nabi Adam kan gitu, bapak kita gitu ya. Kakek kita itu saja dapat tergoda. Tapi nikmatnya Nabi Adam alaihi salam ini langsung dia itu adalah bertaubat kepada Allah sesuai dengan surat Taha ayat 22, summastabahu rabbuh. Fatama alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Jadi tidak ada kata-kata dalam bulan Ramadan ini juga kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga saya kan sudah banyak pahala, saya tak perlu lagi. Tak boleh begitu. Itu adalah menunjukkan seseorang itu beramal sesuai dengan kualitasnya saja. Tapi yang perlu kita jaga adalah kualitas dan kuantitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata apa? Muamalah kita baik kepada Allah, begitu juga kepada manusia, sehingga kita dapat menjadikan keseimbangan antara keduanya, sehingga kita dapat dapat mudah melakukan sesuatu itu. Kenapa mudah? Karena kita melakukan keseimbangan itu dengan syariat atau manhaj Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustaz, kenapa Allah menciptakan setan itu dan kabilahnya dibuat di sini? Mereka itu melihat kita tapi kita tidak melihat mereka. Kira-kira apa hikmahnya, Ustaz? Kan begini, Ustaz, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan ya kan dengan pengikut-pengikutnya, di mana kita juga kabilahnya melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Kabilah di sini diartikan apa? Kelompok yang terorganisir dalam ikatan keluarga atau suku. Ada sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kabilah adalah pasukan atau keturunan. Ada juga yang berpendapat kabilah adalah pasukan dari jenis manusia. Pada hakikatnya mereka ini keliru tidak memperhatikan kalimat. Kamu tidak dapat melihat mereka dan kamu tidak dapat melihat mereka diartikan di sini yaitu hanya keturunan sajalah, bukan pasukan. Firman di atas merupakan peringatan tegas agar tetap waspada. Logikanya begini, Ustaz. Jika musuhnya bersifat kasat mata, tampak, tentu kita dapat membalas atau menghindarnya. Namun jika musuh yang dapat melihat kita, sementara kita tidak melihatnya, mereka tentu musuh yang sangat hebat dan berbahaya. Terus yang kedua? Yang kedua, jin dapat melihat kita, sementara kita tidak dapat melihat mereka. Karena kita terbuat dari tanah yang berbentuk materi, sementara dia dari api yang halus. Yang halus dapat mempengaruhi yang kasar, yang tampak. Contohnya, kita dapat merasakan bahwa panas, hawa panas dari sebelah dinding batu. Kekuatan jin dan kehalusannya melebihi manusia dan geraknya lebih cepat dan tidak dapat dilihat. Nah, inilah mungkin satu perbedaan di antara makna pengikut kabilah setan itu. Jadi kalau kabilah setan itu nampak, Ustaz, otomatis kita dapat memperangi sekarang. Kan begitu ya? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala di sini, ini merupakan apa? Peringatan yang luar biasa bagi kita agar kita apa? Dapat menghindar. Dan begitu luar biasa kalaulah godaan setan itu tidak terorganisir sehingga apa? Kita ini selalu harus waspada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang tambahan lain, Ustaz? Iya. Dalam hal ini banyak sekali hikmahnya, antaranya Ustaz Sapiar, ketika kita tidak dapat melihat itu sebetulnya merupakan suatu hikmah, Ustaz. Iya. Karena kalau kita berpikir seperti kita secara manusia kita berpikir, kita akan mengatakan di mana kira-kira tempat jin itu. Mm-hmm. Sedangkan dunia ini sudah penuh dengan penduduk dunia. Iya. Nah, kan begitu. Maka disinilah hikmahnya Allah. Mm-hmm. Allah dapat menciptakan baik yang dapat kita lihat, baik yang tidak dapat kita lihat, kan begitu. Kenapa kita tidak dapat melihat? Karena Allah menciptakan kita dari tanah, adalah bentuk materi, kan begitu. Sedangkan api, jin itu dari api. Api itu, kalau kecil api itu, kita tidak akan dapat melihat hal tersebut. Yeah. Makanya disinilah pentingnya kita, kehati-hatian kita terhadap sikap dan perilaku kita, Ustadz. Betul. Karena apa? Di akhir ayat ini, ketika seseorang tidak beriman kepada Allah, berarti dia sudah menamakan dirinya sebagai pengikut-pengikut setan tersebut, Ustaz Sapi. Iya, benar sekali. Iya, gimana kira-kira kesimpulan yang terakhir, Ustaz? Dapat kita simpulkan bahwasannya dari ayat Al-A'raf ayat ke-27 ini, hindarilah kita dari fitnah. Karena fitnah itu sangat kejam, lebih dahsyat dari pembunuhan. Setan ini selalu menggoda kita dengan berbagai tipu dayanya. Marilah kita dengan Ramadan ini kita jadikan bulan untuk melatih diri, untuk menjauhi daripada godaan setan. Apa yang telah dipaparkan, moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar, dampingin Ustaz kami, Ustaz Haji Fajrul Haq, mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.